eling-eling wae fatwa kuwi. Piye-piye wong Islam sing Islam senajan ora salat, iku njogo siklus njogo mata rantai generasi setelahnya tetep nopo Islam. Dadi kowe kudu nyadari mboten pun nang ndel. Lho soal nek sik ora salat yo engko gampang lah sik ora salat ngono totalane dhewe. Ya ora nopo totalane. Wakil alam sini ucap nolak gum ketui kufar. Apa ayat nama kuntum tak kudu namin dunia. Jadi kita nak teori gula bener. Gue ini gue makna lu gote kan wong sing lacut. Tapi nak wong lacut tu gue gak nawa wong Islam. Iku sampean keliru. Mergo wong gue ini gue diomongi apa didawi ayat nama kuntum tak kudu namin dunia. Nanti pangeran liane Allah sing buat sembah. Padahal wong Islam pasti kelah orang bakal nyembah liane. Allah kan gak mungkin wong Islam didawi Allah ayat nama kuntum tak kudu namin. Ini sebuah liane Allah. Wong Islam ini mungkin tidak kena kitab seperti itu. Bukan mungkin kan, karena orang Islam tetap namun nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita alimnya ulama. Supaya wong Khawarij malam ini, wah ini wong lacut. Secara luhut. Wah ini wong lacut. Jadi aku tuh wong kafir. Wong Islam lah lacut, ya lacut. Keliru. Mereka wong wah ini diomongi ayinama guntum tabudu namin dunillah. Ini yang gue sembah liane. Saya sama tak takoi. Wong Islam sing fasik. Nyembah liyane apa napa namung nyembah apa? Nyembah. Cuma nyembah arang-arang ora tau salat. Lha klirune arang-arang niku tetep perkara. Salat dhuwur ra gelem tapi nek salat id gelem. Wakil lan ten ucapno lagu ke duwe kufar. Apa ai nama kuntum? Ai nama di kuntum ana sira kabeh tak kudune nyembah sira kabeh min dunillah sang liyane Allah. Ai wirihi fikse liyane Allah minal asnam sang boro-boro dhuwur. Yakin dong wong Islam fasik nyembah berhala boten? Buat jika arah diwalek-walek no aina makutum tak mungkinan apa itu kita kalian suruh nana atau bodoh ngekei pertolongan sopo asnam kumeng sirokabe kita fil adabi kelawan nolak sikso angkum sirokabe angkum sangin sirokabe aw yang tak suruh nana atau tulung sopo kufar sopo apa yuk tulung sopo apa asnam kita fihi kelawan nolak adab an anfusihim sayangnya awak dewi ini asnam lah orang bakal iso waktu kibu mongko den cebdo ana sapa kufar pun ku tegese den cumun ana sapa kufar fiya ing dalam neraka rum yo kufar rum yo asnam wal wauna lan pira-pira ngomong kabeh wa jinutu iblis lan pira-pira pasukane iblis iku dilebokno neraka kabeh atau ku tegese pira-pira pengikut iblis wa manan wong atau akan nurut sapa manung iblis minal jinni sange manusa sange jin wal insi lan manusa asmaunas kabehane kabeh kalu padha ngucap sopo wong kafir wae ayo wong ngendi sing lacut-lacut kabeh wae wong kalih te wong lacut sing dalam neraka ya tasmuna iku karan mabudi serta sing disembah sapa demi Allah insine kelakuan sofa fatim nasaki lan sing sangko inahu mas waswa ismi ini mahdi fun titra ainak kuna ana sapa kita la fidu lan netine dalam kesesatan mungkin lan jelas bayine niki keto agen nak wong gawin temen iki mboten tiyang mukmin mergo sumber ngomong ithnu sawikum bi rabbil alamin. Karena kita pernah ngangkat selain Allah tak sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal wong mukmin ora bakal nganggep liyane Allah sejajar dengan Allah. Ibnu sawikum ai khaisun sawikum sekirane madakno kita kemesra kabeh kira bil alamin lan pengirane salam kabeh. Jadi ibadah tinggal ibadah. Mulane kula suwun njenengan saling muni Allahu Akbar. Wis senajan ora pati paham, pokoke mesti Allahu Akbar maknane Allah Maha Nopo. Dengan mengatakan itu sampean tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Ya, sampean tidak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun. Mergo ciri utama ahli neraka ni jinban muni ismu sawikum bi rabbil alamin. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan. Lha iku bahaya. Lah sing iso ngilangi niku nggih tradisi kados kita muni napa Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kudu yakin. Mana lah seneng duit barang itu ada tenangan dan biasa. Seneng duit itu normal dan manusia. Seneng wedok itu normal, seneng pangkat normal. Tapi anggap normal, lo coba anggap. Wah, narono duit dunia bi. Dunia bi, lo ngeri narono oksigen malah tuntas. Pokoknya lawan lawan sidik-sidik misalnya. Tapi duit kan penting, Gus. Dilawan ya, narono duit telung dino aja urip. Narono oksigen, ya mamanya sudah apa? Mati. Misalnya ada oksigen tapi ada bumi, kayak ceblok. Gak jelas. Jadi saya mikir, tapi ada bumi, ada yang gawe. Bumi diatur, saya terlatih. Terlatih Allah, Allah. Dilatih sih di situ. Itu dilatih. Pokoknya sementing kita orang sampai sampai muni ibnu sawikum birobil alamin. Pernah nganggap di dunia ada yang punya kekuatan seperti apa? Tuhan. Ampun sampai, ini aku bilangin dari mana kita sering muni apa? Allah, Allah, Allah, Allah. apa. Nah, ketika ada Nabi, apa akbar tamla umizan wa tamla umafina sama iwal ardi. Wong mukmin sing lafat nahu akbar itu ganjaran, itu bisa ngebai langit sampai nahu. Karena bisa mensirnakan semua unsur syirik. Ya, mensirnakan semua unsur nahu. Ini sering nih kadang-kadang. Ya, semuanya pas ngopi, pas asik, ini apa akbar. Rojo pekso. Bapak pesawat itu senangannya, Pak mau coba saya juga, bacanya sampai anggap. Ya kukur-kukur. Serang itu. Pas hadir, nonton. Wiridar pas hadir. Ila zikirawah wajilat. Ulubum. Jadi pas hadir itu sobat jitenan dia punya. So pas keren, pas in aja roti yang sastra itu pas masuk. Ngomong sampai anggap, mau rutin. Kemudian nanti jajah ini, bersubuh macam ini, semua itu sampai anggap. Kukur-kukur, pokoknya jumlahnya podok. Jumlahnya apa? Buatan jauh tak pulang ini. Itu sawi kum birobil alamin. Madak no kita ing siro kafir birobil alamin. Jadi ibadatin demi ibadat. Nganti wong kafir melebur rokok merbu madak no Isa madak no berholo setingkat Allah. Wama adalana illal mujrimun. Wama adalana lan ora nyesat nona ing kita ane duga sange petunjuk. Sopo illal mujrimun kecuali wong sing tuso tuso kafir. Isa itu nanti saya pura-pura setan. Ingat ini. Awaluna tegese piro-piro pemula kita alladzina rupanya mengaka ikhtadzina kang anut kita bimkan awaluna famalana bin syafi'in. Nah ini keliru ini wahabi gitu. Yang wahabi nganggep orang no syafa'at itu dari ini famalana bin syafi'in wala sodikin. Padahal tiang-tiang ahli sunnah berpendapat famalana bin syafi'in omongannya tiang kafir atau tiang dosa sing ning akhirat itu randuin apa? Syafa'at. Mergo, ini mati apa? Amalan namun koran ikut dua kita mensyafi'i nasi ngomong sing nyafaat. Tapi nak tiang mukmin, tapi nak tiang wahabi sing alim dia yakin mungkin syafa. Jadi tiang wahabi sing alim alim gitu nyarai hadis. Mereka juga yakin ada syafa. Tapi duko nak pecahan-pecahan itu tengok. Tapi nak sing wahabi long sering mau kita tapi tiang wahabi nasi sing alim dia yakin ada syafa. Karena syafa itu hadis yang mutawatir. Hadis syafaan mutawatir. Hadis syafaan itu apa? Mutawatir. Semuanya yakin. Sebenarnya seluruh ya seluruh dunia itu yakin ada syafaat Kanjeng Nabi itu yakin. Cuma kapan ini gue sing ngambil sing melik-melik nu raka cekel-cekel karena sinare terlalu apa sidi nah sing sinare akeh karena kepen sinare akeh yang digani Nabi gue wudhu sing sempurna mbok raimu murup tangane murup jadi yang digani Nabi pesen nak wudhu kan nanti adut-adut itu meriki jadi cukup pasak nopo sikut misalnya wudhu sirah gitu. Nyata nona wudhu sirah, masuk ros ini, jadi nopo jempolan teng nopo kuping terus nyata nopo ini, nopo ini penunjuk teng teman penunjuk terus nyata ngantos kofahu summa akbala wa akbar. Iki guru-guru kula ngantos Nabi nyanat nong nyata niki. Akhirnya kan sak sirah murup. Dalam madzhab Syafi'i kan rambut sitok cukup terus didudul toh, kelip-kelip. Nabi nak masuk sirah niku ya sirah wam satu virus iku masuk siram. Ya sirah pun enggak sendasuk kepala. Nang ngono iku jenenge jawe, paham ya. Lah tapi wam satu ya kadung ngendikan. Wong jawil sirah siti ya jenenge jawil sirah. Akhirnya dianggap cukup. Tapi ora dianggap idealmu cukup to. Tapi ngendikane Nabi efeknya nanti aku ngenali itu susah karena kelip-kelip. Lah itu Nabi kan pernah ditanya sama sahabatnya ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau di akhirat niteni kita, padahal kita ini ribuan. Terus Nabi jawab, umpamono wong duwe onto ta sapi, rupane putih kabeh. Terus sapimu, rupane iku sirahe iku ireng, sikile ireng. Kowe niteni gak nggih niteni, mergo nganggo tanda sing sapimu iku sirahe ana irenge, sikile ana ireng. Sementara sapine wong liya kabeh, rupane hitam kabeh utawa putih kabeh. Lah umat tu tak ditanya anggera ini muruk, tangan ini muruk, jadi ku umat. Mulanya ketika ada Nabi, inna umati yutawna yaumal kiamati huron muhajjali min atari wudhu. Faman istato ayutila huro tau faliafal. Mulanya ketika ada ulama, kena wudhu, misalnya sikot, susuk tok adut. Misalnya mata kaki, susuk tok separonin apa? Wentes. Pokoknya kan susuk kabe, misalnya masuk roksi, gitu, susuk sirah. Bahkan orang ulama, sing nyunatno basuh ngantos gulu. Wah kan susuk kabeh, tapi aja nyemplung kali ini. Nah itu berlebihan. Lah misalnya ngebantah. Lah nak suruh, kan tambah sempurna. Lah itu berlebihan. Kategori ini berlebihan.